Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kuku dipersatukan dalam memohon ridho-Nya. Tahun lagi, berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kuku dipersatukan dalam memohon ridho-Nya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kuku dipersatukan dalam memohon ridho-Nya, dalam memohon ridho-Nya.